lurus dengan benar Ka'bah. Ketika kita harus lurus antara dia berdiri sampai benar Ka'bah, maka pas. Karena itu maka bentuk shaf di seputaran Ka'bah adalah lingkaran. Bapak ini sedangkan kewajiban orang yang jauh dari Ka'bah sampai di Indonesia jihad dua adalah menghadap ke arah Ka'bah. Meskipun jika ditarik garis lurus tidak pas kepada Ka'bah. Namun yang penting arahnya. Arah kalau mau ke Ka'bah dari Indonesia kemana? Ke barat itu sudah. Kalau menghadap barat sudah benar. Tidak wajib terus lepas ke benda Ka'bah. Karena itu kewajiban orang yang dekat dengan Ka'bah. Kemudian wajib malu wujuban dan wajib beramal di khobar itikotin berita orang yang terpercaya diyakini dengan yakin. Maksudnya di dalamnya ada al-musalli, jika orang yang sholat itu tidaklah mengetahui jihad al-qiblat di arah qiblat, wa akhbarahu, lantas dia diberitahu pihak arah qiblat, rajulun shadiqun, oleh orang yang terpercaya, dan orang terpercaya tersebut mengatakan an yakin secara yakin. Disampaikan, mas, yakin ini loh. Bukan ragu-ragu, yakin kiblatnya adalah barat. Ini arahnya sini. La'adhani, dan dia tidak mengabarkan berdasarkan sangkaan kuatnya, namun berdasarkan yakinnya. Wajabah alihi, wajib bagi al-musalli untuk beramal bikaulihi dengan perkataan orang yang terpercaya tadi. Cara yang lain untuk mengetahui kiblat, wabi maharibil muslimin, dengan mengacu pada mihrab-mihrab masjid kaum muslimin. Dan ini istibah jika istibah tidak jelas di safar ketika safar. Saat safar dia bingung di mana ke arah kiblat. Maka istihad alimun bi adillatiha. Maka alimun yang tahu boleh beristihad dengan adillatiha menggunakan jalan-jalan kiblat. Apa yang dimaksud catatan kaki dua? Istihad dalam kiblat layak pun tidak boleh dilakukan kecuali orang yang mengetahui adillatiha, dalil-dalil kiblat. Fayastadilu, maka dia berdalil alaiha untuk mengetahui kiblat bil jibal wal nujum, dengan gunung atau dengan bintang atau dengan alat falakiyah, ilmu falak, Abi Samtil Qiblati, atau dengan model kiblat al-mautu yang diletakkan di jadawil makhsusatin dalam jadwal jadawil itu kolom-kolom tertentu, mungkin berkaitan dengan di ilmu falak. Maka yang boleh melakukan istihad di mana ke arah kiblat orang yang mengetahui dalil-dalil kiblat. Apa itu dalil-dalil kiblat? Tadi contohnya bintang. Ketika seorang itu tersesat di tengah lautan, ya, tidak ada kompas, kompasnya hilang, hancur dan sebagainya. Di mana ke arah kiblat? Maka kembali kepada navigasi masa silam pakai bintang. Kalau arah barat itu sini, kenapa bintang ada bintang itu? Bintang itu menunjukkan arah barat misalnya. Dan kita, orang Indonesia dan di perairan sekitar Indonesia berarti arah dia tersesat di tengah lautan. Nah, maka orang yang punya kemampuan untuk membaca bintang sebagai arahnya aja yang boleh beristihad. Gimana temannya yang tidak tahu, yang blon, yang tidak tahu dan tidak paham cara membaca bintang ini menunjukkan arah mana di tengah malam gelap seperti ini tanpa kompas, tanpa ini. Wafalada ghaibuhu, sedangkan yang lain yang tidak tahu dalil-dalil kiblat itu tugasnya adalah taklid dengan yang tahu. Wa in shalla bila ahadihima ma'al qudwati, jika orang tersebut sholat tanpa salah satu dari keduanya beristihar atau taklid, ma'al qudwati padahal dia punya kemampuan qadha mutlaqan, maka dia punya kewajiban untuk mengqadha mutlaqan demikian secara mutlak tanpa rincian. Tidak ada catatan yang ini, kita lihat kesalahannya. Pertanyaannya, seandainya orang yang tahu dari dalil kiblat mengerjakan sholat tanpa beristihad, padahal dia punya kemampuan untuk istihad, maka dia wajib mengulangi sholat yang dia kerjakan. Mutlaqan secara mutlak, mutlak di sini catatan kaki empat, sholat akhto'a au asoba. Baik, hasil ngawur tadi, itu akhto'a meleset dari kiblat yang benar atau asoba ngepasih kiblat yang benar. Ya, bisa beristihar pakai alat-alat kiblat, dalil-dalil kiblat, namun tidak dilakukan. Hasilnya ternyata pas. Soal tetap wajib diulang. Apalagi hasilnya meleset, ya lebih jelas wajib diulang. Demikian juga seandainya orang yang tidak beristihar mengerjakan sholat tanpa taklid kepada orang yang tahu dalil-dalil kiblat, padahal dia bisa taklid, maka dia wajib mengulangi sholatnya, baik akto'a atau asoba, baik ternyata arah kiblatnya itu pas ataukah meleset. Kemudian saat sholat yang keenam adalah niat. Ini adalah beda hanya bila dengan syafi'iyah. Karena di syafi'iyah niat itu hukum. Niat itu hukum, sedangkan Hanabilah niat itu syarat. Apa bedanya? Saat itu sebelum kegiatan sholat. Kalau upun itu dalam aktivitas sholat. Karena dia syarat, nanti akan kita lihat tidak mengapa didahulukan sebelum takbiratul ihram. Dan kalau upun tidak boleh, harus pada saat takbiratul ihram. Bayar jibut ta'inu mu'ayyanatih, maka wajib menegaskan secara spesifik mu'ayyanatih, sholat yang spesifik, kebalikan dari sholat mutlak. Ya, kalau dia sholatnya sholat sunnah mutlak, ya niatnya cukup niat sholat begitu saja. Ya, kalau dia bukan sholat sunnah mutlak, ya harus ditegaskan. Misalnya sholat wajib, wajibnya yang mana? Dua atau asar? Bagaimana catatan kami? Yakni kauna sholati, dia niatkan sholat itu adalah duhur atau asar atau taraweh. Walau dan boleh baginya lain dalika selain itu. Kada qalu demikian yang mereka katakan. Kemudian dikutip di catatan kaki berkata Ibnu Qayyim tentang bid'ahnya mengucapkan niat. Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad mengatakan karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berdiri untuk mengucapkan sholat, mengucapkan Allahu Akbar, walam yakul dan tidak mengucapkan apapun qabla sebelum takbir, walam talafadz tidak pula melafadzkan niat al-fatihah sama sekali, walam qala tidak pula mengatakan sebelum takbir, usolli sholat takana, aku sholat sholat demikian sambil menghadap kiblat tempat rakaat sebagai imam atau sebagai makmum. Tidak pula mengatakan ini sholatnya adalah adaan, tidak pula qadaan. Kalau sholat dikerjakan di dalam waktunya namanya adaan, kalau dikerjakan setelah waktunya habis namanya qadaan. Tidak pula ini adalah kewajiban waktu saat ini. Wahadi dan inilah suruh bintah usolli satu atau usolli sholatan sholat takada satu mustaqbilan kiblati dua berapa rakaat empat dan tiga jadi imam atau makmum empat atau kalau mau dihitung imam empat makmum enam empat dan lima adaan 6, kotoran 7 kekuang ya. Kalau sholatnya 1, sholat takada 2, mustaqbilan kiblati 3, angka rakaatin 4, imaman 5, makmuman 6, adaan 7, kotoran 8, 9, 10-nya, sholat tak 9-nya, ada sholat sekian, 10. Nah, kemudian katakan inilah 10 bid'ah yang tidaklah dinukil oleh satupun dengan syarat yang sahih di Pulau Ta'i baik pakai sanad kemudian riwayat musnadin sursana ataupun mursal lafdatan wahidatan satu pun redaksi min hadarinya albat kata sama sekali walau tidak pernah dinukil dari satu pun sahabat Nabi tidak pernah dianggap bagus oleh satu pun tabi'in tidak pernah dianggap bagus oleh satu pun dari imam mazhab yang empat sekian kutipan dari Zadul Ma'ad. Masih lanjutnya matahat sholat maka bisa disimpulkan niat itu tempatnya hati. Maka jika seorang itu istiqbal dan kiblat dan menghadap kiblat dengan niat sholat atau dengan niat di dalam hati kalau dia jadi imam atau makmum atau niat sholat dulu atau yang lain maka itu adalah niat yang dimaksudkan oleh para ulama fikih baik dia talafadz biha melafalkan niatnya ataupun tidak melafalkan niatnya. Kembali ke matan. Wasunnah dan dianjurkan agar niat itu bergandengan dengan takbiratul ihram. Namun la yadurru tidak mengapa takdimuha 'alaiha mendahulukan niat sebelum takbiratul ihram asalkan dahulunya itu biasirin sebentar tidak lama. Wasunat Iqtaniyatu imamatin wa iktimamin. Dan disyaratkan niat untuk jadi imam dan niat untuk jadi makmum. Ini di antara yang beda antara Hanabilah dengan Syafi'iyah. Kalau di Syafi'iyah dalam salat jamaah yang penting makmum berniat jadi makmum, meskipun imam yang gak niat jadi imam gak apa-apa. Ini tidak ada persyaratan niat menjadi imam untuk sahnya sholat berjamaah. Yang penting makmum niat untuk jadi makmum. Namun kalau di Hanabilah, untuk sahnya sholat berjamaah, imam harus niat jadi imam. Bagaimana di sahabatnya dijelaskan, disyaratkan bagi imam untuk niat jadi imam, disyaratkan bagi makmum untuk niat jadi makmum, dan disyaratkan niat tersebut di awal sholat. Falau sholat ahadun munfaridan, maka jika seorang itu sholat sendirian di sahabatnya, kemudian setelah takbiratul ihram datanglah seseorang untuk masuk bersamanya, maka lam yasihat, tidak sah ayukan ibadiyah tahu dia mengembali mengubah niatnya dari sholat sendirian ila imamin menjadi dia jadi imam. Maka orang ya masuk ke masjid sholat sendirian, sholat dulu sendirian, kemudian datang orang kemudian mengangkatnya jadi imam. Kalau dalam madzhab Hambali, si orang yang sholat sendirian pertama tidak boleh niat jadi imam, karena ya dia harus tetap berniat sendirian. Karena niat jadi imam atau jadi makmum itu harus di awal sholat. Dan kalau makmumnya Syafi'iyah tidak masalah, dia tetap dalam sendirian. Kalau makmumnya Syafi'iyah tidak masalah, jadi Syafi'iyah tidak apa-apa. Makmum imam itu tidak punya niat jadi imam, yang penting makmum yang berniat jadi makmum. Nah, kemudian wali muktamin dan makmum boleh infiratun menyendiri, biasa disebut dengan mufaraqah, menyendiri dari imam, berniat sendiri setelah dia makmum dan berubah niat jadi niat sendiri di udhrin, manakala dia punya udhur, yaitu udhur yang membolehkan dia untuk tidak sholat berjamaah. Di antara udhurnya dia mengkhawatirkan keselamatan istrinya, istrinya tidak mau ditinggal sendirian. Kok ini kok lama ya jamaahnya, ya dia niat sendiri berubah niat untuk bisa lebih cepat pulang, atau mengkhawatirkan hartanya, atau karena sangat ngantuk, atau imamnya terlalu panjang, atau tiba-tiba sakitnya kambuh, incoknya, asal buatnya kambuh. Fa'ilamnya kalau udhul, maka jika makmum itu tidak punya udhul untuk niat sendirian, lantas dia tanpa udhul berniat sendirian, maka sholatnya batal dengan semata-mata dia berniat sendiri. Dan syarat dibolehkan mufaraqah karena wudu itu syaratnya si makmum mendapatkan faedah manakala dia mufaraqah, yaitu segera mendapatkan hajatnya sebelum imamnya selesai sholat. Maka jika jadian sendirian ternyata tidak ada bedanya, waktu selesainya sama saja dengan imamnya. Ternyata jadian sama, ya sama saja, tidak ada bedanya. Akhir selesai dia sholat, imam juga selesai sholat. Maka dalam hal ini tidak boleh niat sendirian, niat menyendiri, karena tidak ada faedahnya. Kemudian wataqtulu sholatuhu bi butlani sholati imamihi, dan batallah sholat makmum dengan batalnya sholat imamnya. La'ab suhud tidak kebalikannya. Innawa imamun, jika si makmum ini berniat al-infirada bersendiri. Saya bacakan penjelasannya di sarahnya. Jika imam berniat untuk menyendiri setelah keluarnya makmum, dia mengetahui makmumnya sudah tidak lagi dia jadi makmum, hanya dia niat sholat sendiri. Ya, jadi jika imam berniat untuk bersendiri setelah keluarnya makmum, artinya maka maka sholatnya batal dengan batalnya sholat imamnya, tidak sebaliknya. Maka bisa dipahami anak idza lam yanwi al-infirada maka bisa dipahami jika dia tidak melihat bersendirian, lantas imam itu tetap mempertahankan niat sebagai imam, maka dengan realita bahasa dia sudah tidak lagi punya makmum, fa'inna sholatuhu tabtulu, maka sholatnya batal. Namun kalau dia berniat untuk bersendirian setelah keluarnya makmum, maka sholat batallah sholatnya. Ada tanya jawab. Dibutuhkan sholat diimami dengan batalnya sholatnya si imam, tidak sebaliknya. Ini berlaku innawa imamun al-infirada jika imam itu berniat sendirian. Nah, kemudian bab selanjutnya bab tentang tata cara sholat. Bisa dianjurkan keluar dari rumah ilaiha menuju masjid untuk sholat, dan saat keluar rumah itu sudah mutatahiran, telah bersuci. Bisa kita dengan penuh ketenangan. bedanya ada di catatan kaki dua. Yang terpifat di sin, sinnya dipakar dan kafnya dikasor. Artinya ta'ani pelan-pelan filhawka dalam gerakan. Ya, maka jalannya pelan-pelan, tidak tergesa-gesa. Sedangkan wakaf maknanya wadul basor, menundukkan pandangan, wa'adam mudil tifat dan tidak telah oleh. Ma'akau lima wawadah sambil mengucapkan dikir yang wawadah berdalil, yaitu dikir yang dituntunkan untuk orang-orang pembersih. Kemudian waqiyamu imamin, dan berdirinya imam. Fa ghairi muqimin ilaiha, maka untuk bukan muqim, bukan orang yang mengucapkan iqamah, itu berdirinya inda qawli muqimin, saat orang yang mengucapkan iqamah mengucapkan qad qamatish shalah. Maka tentu ketika jamaah mau dimulai, ada yang mengumandangkan iqamah. Maka selain al-muqim, orang yang mengucapkan, mengumandangkan iqamah, dianjurkan untuk berdiri manakala muqim mengucapkan qad qamatish shalah. Maka qiyamu imamin berdirinya imam, faghairi muqimin ilaiha, yang tidak memandangkan iqamah adalah ketika yang memandangkan iqamah mengucapkan qomatish shalah. Jadi ini membahas tentang imam. Sebagaimana di sawahnya dikatakan, dianjurkan bagi imam untuk berdiri untuk sholat hingga qaulil muqim, ketika al-muqim, orang yang mengucapkan iqamah, mengucapkan qomatish shalah. Dasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Aufa, dan sahabat Ibnu Abi Aufa diriwayatkan oleh Abu Ya'la, namun di hadis dia mutawatir. Wa amal makmum, adapun makmum, maka dia berdiri indah kadalika, pada saat qomatish shalah, sama jika dia telah melihat imam. Jika makmum belum melihat imam, maka tidak dianjurkan bagi makmum untuk berdiri sampai melihat imam telah berdiri atau dia mulai mengerjakan sholat. Nah, kemudian fayakul, kembali ke imam berarti. Maka imam ayat Tuhan untuk kemudian orang tersebut, imam mengucapkan Allahu Akbar. Wawakar imam dalam keadaan dia tegak berdiri, fifartin dalam sholat fardu. Khafian dia angkat kedua tangannya, lurus mangkib. Hadwi, apa makna hadwi dari catatan kaki empat? Harbun, haknya di fathah dan jadi sukun, artinya muqabil, berhadapan, berhadapan dengan lurus, berhadapan dengan mangkib. Mangkib itu adalah majma', pertemuan antara tulang lengan atas dengan katib dengan pundak. Maka yang namanya mangkib itu pundak ketemu dengan lengan atas sini, itu mangkib. Jadi tidak diangkat di di depan dada, namun lurus mangkit. Ayat artinya ya fuhuma, dia angkat kedua tangannya sampai si ujung katifnya, ujung pundaknya, ujungnya pundak, ya, pertemuan dengan tangan atas. Tumah kemudian dia genggam dengan menggunakan tangan kanannya, tangan kirinya. Itu tulang yang menonjol, tulang yang menonjol di perbatasan antara telapak tangan dengan lengan bawah. Ini ada tulang yang menonjol. Nah itu kuahnya yang digenggam. Wajaluhuma, kemudian dua tangan kanan dan kiri itu diletakkan di bawah pusar. Kalau resminya madhab Hambali, letaknya adalah bawah pusar, yaitu al-madhab di madhab Hambali. Dan hanya kalau Syafi'iyah itu atasnya pusar. Bayangku kemudian dia melihat masjidahu tempat sujudnya, fikul di sholatihi, dalam semua sholat yang dia kerjakan. Tumayakul, kemudian mengucapkan baca istiftah yang disukai oleh Imam Ahmad, subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Catatan kaki, subhanaka artinya unasihuka, kusucikan engkau, tanzihaka pencucian untukmu, alaik yang layak, bijalalika dengan kemuliaanmu. Barokah sama tabarokah bimakna wahid, maknanya sama. Maka tabarokah semuka artinya anal barokata, keberkahan itu tak surut tak wujud dengan menyebut namamu. Wata'ala jaduka artinya iktafa'at adhamatuka, maha tinggi keagunganmu. Maka berkah itu terwujud dengan menyebut namamu ya Allah. Ya, oleh karena itu ketika iman sembelihan disembelih dengan menyebut nama Allah, jadi halal dimakan. Contoh keberkahannya. Ketika suami istri melakukan hubungan badan dengan menyebut nama Allah sebelumnya, maka jika punya anak, Nabi katakan anaknya tidak akan diganggu oleh setan. Bentuk barokahnya. Soma yasta'idu, kemudian membaca ta'awud. Itu ucapan catatan kaki, ucapan a'udhu billahi minasyaitani wajib. Wai basmilu, kemudian baca basmalah, ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Dan basmalah itu yubasmilu, baca basmalah sirran dengan suara diri. Suma ya qul fatihata, kemudian membaca al-fatihah. Maka ini memberikan bahasa yang resminya madhab Hambali, basmalah bukan bagian dari al-fatihah. Sehingga kalimatnya baca basmalah, setelah itu baca, baru baca al-fatihah. Dan al-fatihah itu wajib dibaca muwatabatan urut ayat-ayatnya, tidak boleh dibalik-balik ayatnya. Mutawaliyatan dan berturut-turut tanpa jeda yang lama, tidak boleh alhamdulillahirrahmanirrahim dan beri sekian menit, baru setelah itu Ar-Rahmanir-Rahim dan seterusnya. Fatihah al-Fatihah itu terdapat 11 tasbih yang harus ditunaikan semuanya. Setelah selesai al-Fatihah membaca amin. Catatan kedua, makna amin ya Allah kabulkanlah. yajhar biha, bersuara keras dengan Al-Fatihah. Imam wa makmum dan makmum ma'an, dua-duanya fi jahriyah, dalam surat jahriyah. Wa ghairuhuma, dan selain imam dan makmum juga tetap membaca jahar fi mayjahru fihi, kalau salatnya adalah salat yang jahar. Ada yang mau kita lihat sawahnya terlebih dahulu. Oh, bihanya kembali ke amin. Fa'idha fa'raba, maka jika telah selesai dengan Al-Fatihah, qala, maka selain surat mengucapkan amin. Ya jahar biha, amin itu dibaca keras oleh imam dan makmum. Ma'an dua-duanya dalam surat jahriyah. Demikian juga selain imam dan makmum dalam surat-surat yang jahriyah. Yang dimaksud dengan bukan imam dan makmum adalah orang salat sendirian. Maka dia menjalankan amin dalam salat yang bacaan Al-Fatihahnya dibaca keras, walaksu bil aksi, dan sebaliknya. Jika Al-Fatihah dibaca diri, maka aminnya juga dibaca diri. Kemudian yusanu, dianjurkan, perhatikan di garis bawah, dianjurkan, berarti tidak wajib. Imam jahru imamin, imam menjahalkan bikiru ati subuhin, bacaan Al-Fatihah atau bacaan Al-Quran, itu Al-Fatihah dan temannya saat sholat subuh, sholat jumat, sholat ain, dan sholat gerhana. Demikian juga sholat istisqa. Wa ulayyai, dan dua rakaat pertama salat maghrib dan isya. Maka di sini ditegaskan kapan dianjurkan jahal. Jadi ingat, ini dianjurkan. Artinya jika tidak jahal, ya tidak perlu ribut, tidak perlu khawatir. Imamnya salat isya tidak jahal, makanya tidak apa-apa kita tinggal baca Al-Fatihah sendiri. Maka sholat subuh, sholat jumat, sholat id, usufin sholat gerhana. Maka sholat gerhana di sini sampaikan kalau itu jahal tanpa merinci sholat gerhana di malam hari atau di siang hari. Tanyanya dengan Syafi'iyah. Kalau Syafi'iyah, sholat gerhana itu tergantung siang atau malam. Jadi kalau malam hari, gerhana bulan itu jahal. Kalau siang hari karena matahari itu sir. Itu bacanya sir. Lah bila mau siang mau malam jahal. Wa yaqra'u li makmumin, dan dimakmumkan bagi makmum. Maka makmum itu dimakmumkan menjahalkan bacaan Al-Fatihah dan suratnya, atau bacaan Al-Fatihah, ya, kiraahnya, ya, dimakmumkan menjahalkan. Bayu-bayu, dan boleh pilih untuk menfaridun orang yang sholat sendirian sejak pertama sholat sendirian. Wa nahruhu, dan semisal dia. Siapa yang dimaksud semisal dia? Masbuk. Yang dimaksud dengan semisal dia adalah masbuk. masbuk setelah imamnya selesai. Itu seperti orang yang munfarid, orang yang sholat sendirian dari awal. Gimana menurut Hanabilah? Yukhoyyar, boleh pilih antara jahat atau kasir. Ketika sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh, jahat boleh, sir juga boleh. Maka orang yang sholat sendirian demikian juga masbuk, yukhoyyar, boleh memilih antara jahat atau kasir. Hatta sampai dalam hal-hal yang dalam sholat yang dianjurkan jahal. Adapun makmum, maka makmum menjahalkan zikir-zikir sholat secara mutlak, baik al-fatihah atau yang lain. Thumma, kemudian ya kalau membaca, baca setelah al-fatihah sholat. Kalau sholatnya sholat subuh, maka membaca tilawah mufassal. Kalau sholat maghrib, qisar mufassal. Kalau al-baqi yang lain selain subuh dan maghrib, membaca awsat mufassal. Berarti sholat duhur, asar sama isya, dan juga untuk membaca awsat mufassal. Catatan lagi, tilawah mufassal itu awal hu yang pertama kali yang disebut dengan sholat tilawah mufassal, sholat qaf. Namun kalau Ibnu Aqil di kitab yang Al-Funun mengatakan sholat pertama yang tergolong tilawah mufassal adalah hujurat. Sedangkan akhir mufassal itu akhir Al-Quran, itu An-Nas. Lantas tilawah mufassal minha dari al-hujurat atau qaf sampai amma, yaitu tepatnya sebelum amma, sebelum an-naba. Wa awsatuhu, sedangkan awsat mufassal dari amma ya tasa'alun sampai sebelum ad-duha, sampai al-lail. Wa baqi, dan sisanya dari ad-duha sampai an-nas, qisaruhu disebut qisar mufassal. Kemudian yang kau muka pilon sambil bertakbir, sambil mengangkat dua tangan. Kemudian dua tangan diletakkan pada dua lutut dalam keadaan jari-jarinya muka wajah dibenggangkan. Kemudian dia luruskan punggungnya sambil mengucapkan subhanallah rabbil azim tiga kali. Dan ini adalah adegan taman, adalah sempurna, tasbih yang sempurna yang level rendah. Maka di sini ada tasbih minimal itu sekali. Kemudian adzan kamal itu tiga kali. Afdal, nomor afdal yang paling rendah tiga kali. Nanti a'dal kamal 10 kali. Ya. Yeah. Kamal sempurna yang paling tinggi kalau tasbihnya dibaca 10 kali. Tumma yafa, kemudian mengangkat kepala dan dua tangan ma'ahu bersama kepala. Catatan kelima, dia angkat kedua tangannya bersama kepalanya sampai lurus dua mangkibnya sambil mengucapkan salawat liman hamidah. Pada inti sholihi, dan setelah tegak berdiri mengucapkan tahmid Rabbana walakal hamdu mila samai wa mila al-ardi wa mila masyita min syai'in ba'du. Sedangkan makmum hanya mengucapkan Rabbana walakal hamdu faqad saja, tidak membaca tasmi'. Tasmi' adalah ucapan sami Allah liman hamidah. Ini madzhab Hambali yang lengkap, sami Allah tasmih dan tahmid, sami Allah liman hamidah, tahmid Rabbana lakal hamdu, itu iman. Kalau makmum tidak membaca tasmih namun hanya membaca tahmid Rabbana walakal hamdu. Dan hanya dengan Syafi'iyah, kalau Syafi'iyah makmum sama dengan imam membaca tasmi' plus tahmid. Maka Rabbana laka alhamdu min as-samawati min as-samai wal ardi, tadi apa maknanya? Catatan kaki 6, aku memuji Allah dengan pujian yang seandainya pujian itu ajzaman dibendakan, tentu dia akan memenuhi langit dan bumi. Kemayukabir, kemudian bertakbir dan bersujud dengan menggunakan 7 anggota sujud. Faya untuk dia letakkan 2 lututnya, baru kemudian 2 tangan, baru kemudian dahi dan hidung. Wasunnah kaumuhu, dan dianjurkan agar sujud itu dengan menggunakan ujung-ujung jarinya, itu untuk kakinya, catatan kaki, yaitu jari-jari kaki. Maka dianjurkan agar sujudnya menggunakan ujung jari-jari kaki. Mujabar sudah dijauhkan 2 lengan atasnya dari 2 lambungnya. Dan pohonnya dijauhkan dari paha. Oh, jangan sampai ada yang nempel paha. Watakutu batehi, dan 2 lutut itu dipisah, jangan ditempel lututnya, namun dibuka. Saat sujud mengucapkan subhanallah ala 3 kali, dan itu adalah sempurna yang paling minim. Kemudian mengangkat kepala sambil bertakbir dan duduk iftiras sambil mengucapkan qabil firli sebanyak 3 kali, itulah kamalnya, itulah sempurnanya. Kemudian sujud yang kedua seperti itu. Tumayyalah, kemudian bangkit muka bilang sambil bertakbir muqtamidan ala ukhuwatayhi biyadayhi, 2 tangan bertumpu pada 2 lutut. Fa'in sahabat, jika itu sulit, maka 2 tangan bil ardi bertumpu pada lantai. Lantas di rakaat kedua yakni bibit liha semisal dengan rakaat pertama, namun yang bedanya adalah tidak ada niat, tidak ada takbiratul ihram, tidak ada istiftah. Wa ta'awud, dan tanpa ta'awud, in kana ta'awwada, jika dia telah ta'awud di rakaat pertama. Setelah 2 rakaat, thumma yajlisu muftarishan, duduk iftiras. Wa sunnah, dan dianjurkan diletakkan 2 tangan pada 2 pahanya. Dan saat ini tasawuf awal ini dia genggam al-khinzir wal-binzir min yumnahu, jari kelingking dan jari manis dari tangan kanannya. Wa tahlil, dan dia membuat lingkaran jempolnya dengan jari tengah. Jempol dengan jari tengah bikin lingkaran. Wa isyaratu bi sababatiha, dan berisyarat dengan jari telunjuk fi tasyahudin, saat membaca tasyahud, wa du'ain, dan doa. Kapan menurut Hanabila diisyaratkan dan diangkat? Inda dikrillahi mutlaqan, saat menyebut kata Allah, ke atahiyatulillah, sudah diturunkan. Wassalatu wattayyibat, salamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullah. Pas menyebut nama Allah, diangkat. Wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alaikum wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah. Maka setiap menyebut nama Allah itu ada isyarat. Kalau tidak, maka tidak ada isyarat. Mutlaqan, secara mutlak, catatan keenam. Maksudnya mutlak di sholat di wabayriha saat sholat atau tidak sholat. Sedangkan tangan kiri bastu dibuka. Ya tadi di antaranya catatan kaki dua ingin saya baca. Menjauhkan dua saat sujud, menjauhkan lengan atas dari lambung. Mujabah itu artinya mubaadah, dijauhkan. Allah itu as-sa'id. Sebit api itu sa'id minal mirfa, dari siku ilal katib sampai pundak, lengan atas lembanya. Maka itu dijauhkan dari lambung. Kemudian tumaya tasyahud, kemudian membaca tasyahud, yaitu ucapan at-tahiyyatulillah wassalatu wattayyibat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini selesai bacaannya sampai demikian. Tumaya tasyahud, kemudian bangkit. Kalau itu sholat maghrib atau sholat empat rakaat, muka bilang sambil bertakbir, wayusalli al-baqi, kemudian rakaat sisanya dikerjakan sirwan dengan diri, muqtasiran al-fatihati, dan mencukupkan diri dengan membaca al-fatihah tanpa surat. Setelah tiga rakaat, kalau sholat maghrib atau empat rakaat kalau yang lain, duduk tawawuk. Fayati bin tasyahud al-awal, kemudian dia baca tasyahud awal dan ditambah sholawat. Berarti di mata hambali saat tasyahud awal cuma baca tasyahud tanpa sholawat. Di tasyahud akhir, nah itu baru ada tambahan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammadin, kama shallaita ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Sunnah pun yang dianjurkan untuk berlindung dari empat hal dengan mengucapkan a'udzu billahi min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan punya utang. Setelah itu berdoa, namun doanya tidak boleh minta dunia dalam badan ambali. Watak tulu bidu'ain bi'amil dunia. Kalau berlindung dari empat hal, batal sholat kalau doa minta dunia. Bolehnya minta halal akhirat, ya, selamat di alam kubur, ringan hisab dan seterusnya. Pemayapun sudah mengucapkan ke sebelah kanan, kemudian sebelah kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam itu harus mengucapkan pun, kemudian harus mengawalkan pakai alif lam, harus assalamualaikum, tidak boleh salamun alaikum. Ujuban dan hukumnya wajib. Demikian selesai gambaran tata cara sholat ataupun rangkaian seterusnya. Dan juga terjadi kesempatan yang akan datang, sallallahu alaihi wa sallam, wa ala alihi wa sallam, wa ucapan